berkat kami yang ku cari. Gelap kami karya ku maka muli. Kudaki ikan jumala rebalenge de ginti. Kualuri medage pasar singgedang. Gelak nakari mabaulih nande ginti ulih cari. Lauti daging iagi tiap wari kunanami. Sumisahkan jika aku bergerun, tapi ingat cirem ras kelendue mesaya. Menang-menang latik pe lanai ku gejar. Melawan gia kari aku mulih lagi. Ulagi yang misaku curiga indu. Medalit daline siman bentar senang diginti. Ulagi yang misaku itu adila naikam takdurang nandangi aku. Sibuk tiga ikutiku mamati gandu. Bas motor rengengen caturang antaram penumpang bas pusuku kam kelengan tak habis kari. Aku mulih lagi. Ulagi amisaku curiga indu. Medali daline siman bentar senagi. Ulagi amisaku tindu. Adila naikam tentura nandangi aku. Sibuk tika ikut-ikut pagi aku. Bas motor rengengen catura bas pusuku kam kelengen tak habis tempat. Dalam hatiku degintingan tak habis tempat.